بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kita masih membaca penjelasan terhadap hadis Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaqun alaih. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, fadilatus salafi, keutamaan salaf. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyyati, la ya'udduna adatan, bal ya'lamuna, annahu ayatun min ayatillahi. Dan bahwasanya apa yang mereka lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang ada di langit, mereka tidaklah menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan mereka meyakini bahwasanya hal itu adalah sebuah tanda kekuasaan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Al-thaniyatu yang kedua, hirsus salafi ala al-ikhlasi wa shiddat ibti'adihim 'anil riya'i. Semangat salaf di dalam keikhlasan dan upaya yang sungguh-sungguh dari mereka untuk menjauhi riya'. Ini bisa kita petik dari ucapan Husain bin Abdurrahman rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan ama inni lam akun fi salatin, adapun aku tidaklah aku sedang salat tatkala itu. Beliau tidak ingin bangun malamnya beliau tatkala itu difahami oleh yang hadir bahwa beliau bangun malam untuk melaksanakan salat malam. Karena beliau bangun tatkala itu disebabkan karena sengatan kalajengking. Atsalitsatu yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil madhhabi wa inayatus salafi biddalili. Faedah yang ketiga, meminta dalil yang menunjukkan kebenaran sebuah madhab dan perhatian salaf terhadap dalil. Ini bisa kita petik dari ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullah kepada Husain bin Abdurrahman, fama hamalaka ala dhalika, apa yang membawamu untuk melakukannya, yaitu apa dalil dari apa yang engkau perbuat. Arabiatu yang keempat, masru'iyatu الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم. Disyariatkannya berhenti pada dalil dan mengamalkan ilmu. Wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsana. dan bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu yang sampai kepadanya, maka sungguh ia telah berbuat baik. Ini kita petik dari ucapan Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti pada apa yang didengarnya, yaitu mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Al-khamisatu yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu dengan lembut dan hikmah. Ini bisa kita petik dari sikap Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu tatkala ingin menyampaikan hadis Ibnu Abbas kepada hadirin tatkala itu, terkhusus kepada Husain bin Abdurrahman. Beliau sampaikan dengan lembut dan hikmah. As-sadisatu yang keenam, ibahatur ruqyati, bolehnya ruqyah. As-sabi'atu yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Bimbingan kepada orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih utama darinya. Ini bisa kita petik dari apa yang dilakukan Sa'id bin Jubair. Beliau membimbing Husain bin Abdurrahman kepada perkara yang lebih utama, yaitu tidak meminta ruqyah. Al-thaminatu yang kedelapan, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haythu uridat alaihil umamu. Keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana diperlihatkan kepada beliau umat-umat. At-tasi'atu yang kesembilan, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim. Bahwasanya para nabi bertingkat-tingkat di dalam jumlah para pengikut mereka. Al-ashiru yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsari, bantahan kepada orang-orang yang berhujjah dengan mayoritas. Wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim, dan menyangka bahwasanya kebenaran dibatasi pada mayoritas, yaitu ia menyangka bahwa yang ada pada kebanyakan orang itulah yang benar, yang dipegang oleh kebanyakan orang itulah yang benar. Ini batil, terbantahkan di dalam hadis ini, di mana ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada nabi yang hanya diikuti oleh 1-2 orang. Apakah kemudian nabi tersebut salah, keliru, tidak berada di atas al-haq karena minoritas? Jawabannya tidak. Maka ini perkara yang sangat penting, yaitu bahwasanya kebenaran tidaklah diukur dari banyaknya pengikut. Kebenaran tidaklah diukur dari banyaknya pengikut. Sebaliknya juga penting untuk kita ketahui, kebenaran juga tidaklah diukur dari sedikitnya pengikut. Tidak. Dengan ungkapan lain, al-haq, kebenaran, tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Akan tetapi al-haq, kebenaran, diukur dengan kesesuaiannya terhadap Al-Kitab dan Sunnah. Kalau mencocoki dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih, maka itulah dia kebenaran. Kalau menyelisihi, maka itu kebatilan. Sama saja, banyak pengikutnya atau sedikit pengikutnya, sama saja. Al-hadiyata ashrata annal wajibat tiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Bahwasanya yang wajib adalah mengikuti al-haq walaupun sedikit orang yang berpegang dengannya. Al-thaniyata ashrata fadilatu Musa alaihi salamu wa qawmihi, keutamaan Musa alaihi salam dan kaumnya, di mana disebutkan di dalam hadis ini betapa banyaknya jumlah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Al-thalithata ashrata fadilatu hadhihi al-ummati wa annahum aktharul umam ittiba'an li nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini dan bahwasanya umat ini adalah umat yang paling banyak mengikuti nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. الرابعة عشرة فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه. Keutamaan merealisasikan tauhid dan ganjaran pahalanya. الخامسة عشرة إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. Bolehnya berdiskusi tentang ilmu dan membahas dalil-dalil syar'i dalam rangka mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. As-sadisata ashrata umku ilmi salafi. Kedalaman ilmu salaf lima'rifatihim. Annal madhkurina fil hadithi lam yanalu hadhihil manzilata illa bi'amalin. Karena mereka salaf mengetahui bahwasanya orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab, tidaklah meraih kedudukan ini melainkan dengan amalan. As-sabi'ata asyrata, yang ke-17, hirsus salafi alal khairi wal munafasati 'ala al a'malis salihati. Semangat salaf dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Ath-thaminata 'ashrata anna tarka ar-ruqyati wal kayy min tahqiq at-tauhid. Bahwasanya meninggalkan ruqyah dan kay termasuk perealisasian tauhid. At-tasi'ata 'ashara talabud du'a'i min al-fadili fi hayatihi. Meminta doa dari orang yang memiliki keutamaan di masa hidupnya. Ini diambil dari bagaimana Ikrimah meminta kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk didoakan. العفو منكم عكاشة beliau meminta doa kepada Rasul alaihi salatu wassalam agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau mengatakan, Ukasha berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Uda Allah an yaja'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara mereka. Al-Ishruna alamun min a'lami nubuwatihi. Tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Haythu akhbaro an 'Ukashata min as-sab'in alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya Ukashah termasuk di antara 70,000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa 'adzab. Faqutila shahidan fi hurub ar-riddati radhiyallahu anhu. Maka beliau pun terbunuh dalam keadaan syahid di dalam perang melawan orang-orang yang murtad radhiyallahu anhu. Al-hadiyatu wal-ishruna, yang ke-21, fadilatu Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Keutamaan Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Al-thaniyatu wal-ishruna, yang ke-22, isti'malul ma'aridhi wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan al-ma'arid. Al-ma'arid jama' dari al-mi'rad, yang maknanya kurang lebih sebuah kalimat yang difahami dengan sebuah pemahaman oleh orang lain, tapi yang diinginkan oleh pembicara maksud yang lain. Sebuah kalimat yang difahami oleh orang lain dengan sebuah pemahaman, tapi si pembicara menginginkan maksud yang lain. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam berkata, ketika ada orang yang mengikuti Ukashah meminta untuk didoakan menjadi bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabaqaka biha Ukashatu. Ukashah telah mendahuluimu. Di sini orang yang mendengar tadi, orang yang mendengar ucapan tersebut akan memahami bahwasanya, oh ya sudah, saya sudah keduluan. Namun, bisa jadi di sini Rasul alaihi salatu wassalam menghendaki yang lain. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu ada kemungkinan bahwa orang tersebut tidak berhak masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Afwan, ini bukan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ini dari, diambil dari syarah yang lainnya terhadap kitab tauhid. Jadi ada kemungkinan orang tersebut tidak berhak masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Namun Rasul alaihi salatu wasalam menggunakan bahasa yang halus, yaitu apa? Sabaqaka biha Ukkashah. Ukkashah telah mendahuluimu. Ada kemungkinan pula maksud dari Rasul alaihi salatu wasalam adalah bahwa beliau ingin menutup pintu, menutup celah, agar tidak muncul orang-orang lain meminta untuk didoakan yang serupa. Padahal orang-orang tersebut tidak berhak untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang mensyarah kitab Tauhid. Wallahu ta'ala a'lam. Dan faedah yang ke-22. Dan baiknya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengatakan kepada orang lain tersebut, orang yang terakhir, bahwa engkau bukan bagian dari mereka. Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengatakan lasta minhum, engkau bukan bagian dari mereka. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan sabaqaka biha ukkashatu. Ats-tsalitsatu wal 'isruna, faedah yang ke-23, saddudz dzara'i li alla yaquma man laysa ahlan fayuraddu. Wallahu a'lamu. Menutup celah agar tidak bangkit untuk meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk didoakan orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab, kemudian ia ditolak. Ini sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Dengan ini selesai kita dari bab yang berjudul Babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Bab barang siapa merealisasikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب الخوف من الشرك, باب takut terhadap kesyirikan. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang ia kehendaki. Maksud ayat ini, ikhwan, adalah barang siapa yang meninggal dunia dan ia masih membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya, maka dia pasti disiksa di dalam neraka. Sementara seseorang yang meninggal dunia dan masih membawa dosa selain kesyirikan, maka dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki, maka Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya dengan sebab dosa tersebut yang ia belum bertaubat darinya. Dan bukanlah yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa orang yang masih hidup, yang berbuat kesyirikan, tidak diterima taubatnya. Bukan, bukan itu yang dimaksud. Orang yang masih hidup, yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kalau ia bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Kesyirikannya tersebut akan diampuni. Ini kalau dia masih hidup. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang meninggal dunia masih membawa dosa syirik. Maka syiriknya tidak akan diampuni. Dan di sini para ulama berbeda pendapat. Syirik yang dimaksud di sini, apakah mencakup syirik kecil ataukah hanya mencakup syirik besar saja? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, syirik di sini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Berdasarkan pendapat ini, maka seseorang yang meninggal dunia masih membawa dosa syirik kecil, iyadan billah, belum bertaubat darinya, maka dia pasti akan disiksa di dalam neraka disebabkan karena syirik kecil tersebut. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak masuk dalam kesyirikan di ayat ini syirik kecil. Syirik kecil tidak masuk. Berdasarkan pendapat ini, maka seseorang yang meninggal dunia belum bertaubat dari dosa syirik kecil, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya disebabkan karena dosa syirik kecil tersebut. Dan di antara yang berpendapat dengan pendapat yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga yang nampak dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang nampak Asy-Syarih condong pada pendapat yang pertama. Adapun pendapat kedua di antara yang berpendapat dengannya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian pula jumhur ulama, bahwa syirik kecil tidak masuk di dalam ayat ini. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah syirik besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah wa qala al-Khalil alaihi salam, dan al-Khalil yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata sebagaimana dihikayatkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, wajnubni wa bani an na'bud al-asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari mengibadahi patung-patung.